الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الجلسة اليسيرة هي الجلسة الختامية لهذه الزيارة والتي شرفت بها إلى هذه البلدة والتي هي زيارتي الثانية لها، والثالثة للبلاد الأندلسية، في هذه الجلسة اليسيرة أوصي إخواني وأبنائي من طلبة العلم بوصايا أوصي بها أولا نفسي، ثم أوصي بها من حضر، وهي من باب قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وتعرفون معاشر طلبة العلم منزلة الأمر الذي أنتم فيه، وهو أمر الطلب، ذلك أن الله جل وعلا عظم هذا الأمر ورفع قدره وأعلى منزلته وفارق بين أهله وبين غيرهم وقرب أهله إليه وجعلهم شهداء على وحدانيته، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. استشهد أهل العلم على عبوديته وألوهيته، قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم إن الله جل وعلا أمر نبيه بالاستزادة من هذا العلم، ولو كان هناك أمر أفضل من العلم لأمره بالاستزادة منه، قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. الحمد لله. ولذلك كان هذا الأمر عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فمن ابتغى بطلبه للعلم رفعة في الدنيا أو تحصيلا للوظائف أو أن يقال هو عالم أو نحو ذلك من النيات السيئة، فقد كان واقعا في خطر عظيم. في بعض هذه الصور وقوع في الشرك الأصغر، والشاهد من ذلك كله أنك تمضي في طريق آخره الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي يكون موصلا لك إلى الجنة هو طريق العلم، والعلم إذا أطلق في نصوص الشريعة فالمراد منه العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لا يراد به علم البناء ولا علم الطب ولا غيرها من العلوم، وإن كانت هي نافعة لأهل الإسلام، لكن الذي يتعبد لله جل وعلا به هو علم الشريعة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan pada majlis kita yang singkat ini, dan ini merupakan majlis penutup dalam ziarah kami yang aku merasakan kesenangan, merasa nikmat dengan ziarah ini di negeri ini, dan ini merupakan ziarah yang kedua kali ke tempat ini dan ziarah yang ketiga ke negeri Indonesia. Maka pada majlis yang singkat ini saya ingin memberi wasiat kepada para ikhwan, saudara-saudaraku, demikian pula anak-anakku dari kalangan para penuntut ilmu, dengan wasiat yang paling utama aku mewasiatkan hal ini kepada diriku sendiri, kemudian kepada yang hadir, dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Sebagaimana yang kalian ketahui wahai para ikhwan sekalian, kedudukan ilmu ini yang kalian sekarang sedang menuntutnya ini adalah merupakan perkara yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan perkara ini dan mengangkat kedudukannya, meninggikan derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara para penuntut ilmu dan mereka yang tidak memiliki ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penuntut ilmu, para ahli ilmu sebagai saksi-saksi yang menunjukkan tentang tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, para malaikat dan para ahli ilmu, mereka semua bersaksi dengan persaksian yang dibangun di atas keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penuntut ilmu, para ahli ilmu sebagai saksi yang menunjukkan beribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyah hanya milik Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penambahan ilmu. Kalaulah seandainya di sana ada hal yang lain yang lebih afdal dari ilmu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada rasulnya untuk meminta penambahan dalam hal tersebut. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa qur rabbi zidni 'ilman." Dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Oleh karena itu, ilmu merupakan ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa dari para penuntut ilmu mengharapkan dengan ilmu ini untuk mendapatkan hal-hal dunia atau untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk dikatakan bahwa dia adalah seorang yang alim dan yang semisalnya dari niat-niat yang buruk, maka sesungguhnya dia berada dalam bahaya yang besar. Dan bahkan sebagian dari hal tersebut menjatuhkannya ke dalam syirik kecil. Walhasil dari semua ini, bahwa hendaknya engkau senantiasa terus berjalan di atas jalan ini, yang akhir dari perjalanan ini akan mengantarkan dirimu kepada surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Maka jalan inilah yang akan menyampaikan engkau kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan ilmu. Dan apabila disebut ilmu secara mutlak di dalam nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu bangunan atau ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu dunia, meskipun ilmu tersebut juga bermanfaat dari satu sisi. Namun apabila disebutkan secara mutlak di dalam nas-nas, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Awal ma natawasa bihi هو أمر النية والإخلاص لله جل وعلا في طلب هذا العلم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه العبادة العظيمة تحتاج منك إلى تجديد النية ومراقبة النية، وأنك ما طلبت هذا العلم إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فتطلب هذا العلم ليس ليقال طالب علم، ولا ليقال هذا من المجتهدين في الطلب، لم تطلب العلم رياء ولا سمعة، إنما طلبته لله جل وعلا. وما هي النية؟ النية في طلب العلم، النية في طلب العلم مع كون هذا الأمر تتعبد به لله جل وعلا، تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك رفع الجهل عن أهل بيتك وعن مجتمعك، وأن تتعبد لله جل وعلا ببصيرة، وليس تعبد لله بالهوى ولا بالعادات، وإنما ما أديت عبادة لله جل وعلا إلا عن علم وعن فهم. Yang pertama yang ingin kami wasiatkan dalam majlis ini adalah perkara niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Maka ibadah yang mulia ini memerlukan kepada perbaikan niat dan senantiasa memperhatikan niatnya, agar engkau tidak menuntut ilmu ini melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat-niat. Maka hendaknya engkau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikatakan bahwa engkau seorang penuntut ilmu, atau dikatakan bahwa engkau seorang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Janganlah engkau menuntut ilmu disebabkan karena riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia kepadamu, riya dan sum'ah. Namun hendaknya engkau senantiasa menuntutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan niat? Niat dalam menuntut ilmu di samping engkau menjadikan ilmu tersebut sebagai ibadah yang engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di samping itu pula engkau berniat dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Demikian pula untuk mengangkat kejahilan dari keluargamu dan dari masyarakatmu, sehingga engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang jelas, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan tradisi. Namun engkau senantiasa menunaikannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan pemahaman. Al-wasiyah ath-thaniyah allati usi biha nafsi wa ikhwani الاعتناء بالحفظ، فإن القراءة المجردة تذهب، والمطالعة مع الزمن تتلاشى، ولكن لا يبقى إلا الحفظ. هذا الحفظ الذي يحتاج أيضا إلى معاهدة، ولا سيما أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني بحفظه كتاب الله جل وعلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فيجب علينا العناية بهذا الباب، الاعتناء بحفظ القرآن، والاعتناء بحفظ صحيح السنة، وبحفظ ما يتيسر من أبواب العلم كالمنظومات العلمية وغيرها مما يحفظ. وقد قال ذلك الصحابي عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بالحديث الكثير، قال: فكان أعلمنا أحفظنا. ولذلك قال الناظم رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمام. أما الاعتماد فقط على الفهم فهذا لا يكفي أبدا، بل لا بد من ضبط الصدر. والحفظ عجيب، كلما ازددت واستمريت في الحفظ كلما استطعت أن تحفظ أكثر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان كلما استمر في الحفظ كلما حفظ أكثر. وربما في أول الأمر يصعب عليه، ربما يحفظ آيتين، ومع الاستمرار ربما يحفظ صفحتين، والأمر يحتاج إلى تكرار. كرر الآية الواحدة 100 مرة أو 200 مرة، هذا يكون بسببه الثبات على هذا الحفظ، فما تكرر تقرر. ثم أنت في عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلما تكررت قراءتك للقرآن فأنت في أجر. إذن لا بد من العناية بهذا الباب، لا يمكن لطالب العلم أن يكون طالب علم دون حفظ. Kemudian wasiat yang kedua yang aku wasiatkan untuk diriku dan demikian pula kepada para ikhwan adalah memperhatikan masalah hafalan. Sebab sekedar membaca itu alangkah cepat hilangnya, dan menelaah pada zaman-zaman yang berikutnya akan lenyap sehingga tidak ada yang tinggal kecuali hafalan. Dan hafalan ini memerlukan untuk senantiasa menjaganya, dan lebih terkhusus lagi yang terpenting yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu dalam menghafalnya adalah menghafal kitabullah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: ta'ahadu al-Quran fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil fi 'uquliha. Hendaknya senantiasa kalian terus menjaga Al-Quran Karim, sebab hafalan tersebut sangat cepat lepasnya daripada unta dalam ikatannya. Maka yang wajib adalah memperhatikan permasalahan ini. Demikian pula menghafal, memperhatikan untuk menghafal yang sahih dari sunnah dan yang mudah dari bab-bab ilmu. Maka baik-baik syair, manzumah yang sifatnya ilmu, manzumah ilmiah dan yang lainnya, merupakan hal yang diperhatikan untuk dihafal. Dan telah berkata seorang sahabat ketika membacakan hadis yang demikian banyak, lalu kemudian ia mengatakan, yang paling berilmu di antara kami adalah yang paling banyak hafalannya. Berkata seorang penyair, fahfaz fa kullu hafizin imamu. Hafallah ilmu, setiap yang menghafal dialah seorang imam. Adapun hanya sekedar bersandar kepada pemahaman semata, maka ini tidaklah cukup. Harus disertai dengan dhabtus sadr, menetapkannya di dalam dada kita, yaitu dengan menghafalnya. Dan menghafal adalah sesuatu yang menakjubkan. Setiap kali engkau bertambah dalam menghafal, maka semakin bertambah pula hafalanmu. Ini termasuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin pada awal-awal engkau menghafal, engkau merasa kesulitan. Terkadang dia hanya menghafal dua ayat. Namun apabila dia senantiasa melakukannya secara kontinu, maka lama-kelamaan dia menghafal dua halaman. Yang jelas, permasalahan ini hendaknya senantiasa untuk selalu diulang-ulangi, mengulang-ulangi membaca ayat hingga 100 kali atau 200 kali. Maka ini akan menjadi sebab engkau mampu menghafalnya dan menjadikan hafalan itu kokoh pada dirimu. Maka hendaknya engkau selalu mengulangi dan mengulanginya. Sebab ketika engkau mengulangi, engkau bukan saja mendapatkan faedah menghafalnya, namun ketika mengulanginya engkau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga setiap kali engkau mengulangi dalam membacanya, maka engkau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, hendaknya senantiasa kita memperhatikan permasalahan ini. Seorang penuntut ilmu tidak akan menjadi penuntut ilmu dalam keadaan dia tidak memiliki hafalan. الوصية الثالثة والأخيرة، ويعذرنا الإخوة والأبناء لأننا على أهبة سفر. الوصية بالاعتناء بتقييد العلم. العلم كثير ومسائله كثيرة، فإن اعتنيت بتقييد الفوائد وجمع الشوارد والحرص على اقتناص الفرائد في باب العلم، فإنك تحصل خيرا كثيرا. وإن كان حالك كحال من دخل غابة يريد صيدا، ولكنه كلما مر به صيد تركه ولم يقيده بالحبال، كان في الحقيقة قد انتهى من عمله ولم يجد طعاما، فكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، قال كما في الحديث الصحيح: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، فإن الحفظ يخون ويذهب مع عدم التكرار والعناية، ولكن يبقى ما كتبت وقيدت. ولذلك كان ضبط الكتاب عند العلماء أقوى من ضبط الصدر، ما ضبطه الإنسان في كتابه أقوى مما ضبطه في صدره، فإن الحفظ قد يدخل عليه الوهم والظن والنسيان، أما الكتاب فيبقى. ولذلك حياة طالب العلم في اقتناص هذه الفوائد، يقرأ في كتاب فيقيد ما يجده من فوائد، أو يسمع تسجيلا فيحرص على كتابة الفوائد. وطالب العلم الذي يحضر أو يسمع دون قلم أو ورقة يفوته الخير الكثير، فلا بد من تقييد العلم. هذه بعض الوصايا، إلا فإن الكلام عن أمر العلم والوصية بما ينفع في هذا الباب كثيرة جدا، وحسبنا أننا أتينا على ما تيسر، وإلا فأنتم هنا في هذا المركز مع أخينا الأستاذ عسكري وفقه الله مهتمون بهذا الأمر، وهذا هو الظن بكم، وعندكم بلا شك عناية في الحرص على استيفاء شروط طالب العلم وآداب العلم، إنما كان هذا من باب التذكير. أسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا هنا على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يثبتنا وإياكم على الدين، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kemudian wasiat yang ketiga, dan ini wasiat yang terakhir, dan saya meminta uzur pada para ikhwan dan anak-anakku sekalian, sebab kami dalam persiapan untuk melakukan perjalanan safar, adalah wasiat untuk memperhatikan masalah menulis ilmu yang didengarkan. Ilmu itu banyak dan permasalahan-permasalahannya pun banyak. Apabila engkau memperhatikan masalah menulis, mencatat faedah-faedah dan mengumpulkan permasalahan-permasalahannya, bersemangat untuk mencatat faedah-faedah dalam perkara ilmu, maka engkau akan menghasilkan kebaikan yang besar. Maka engkau akan menghasilkan kebaikan yang besar. Keadaanmu seperti keadaan seorang yang masuk hutan, yang dia ingin menangkap buruan, hewan buruan. Namun setiap kali dia melihat hewan buruan, dia tinggalkan. Setiap kali dia menangkapnya, lalu dia tinggalkan, dia biarkan begitu saja tanpa mengikatnya dengan tali. Maka orang yang seperti ini pada hakikatnya, dia selesai dari pekerjaannya berburu dalam keadaan dia tidak akan mendapatkan hasil, tidak akan mendapatkan makanan, sebagaimana yang disebutkan dalam satu syair, ilmu itu adalah hewan buruan dan menulis itu adalah tali untuk mengikatnya. Maka hendaknya engkau mengikat hewan-hewan buruanmu itu dengan tali-tali yang kokoh, yang kuat, merupakan hal yang termasuk kebodohan apabila engkau telah berhasil untuk menangkap seekor kijang lalu kemudian engkau meninggalkan begitu saja dalam keadaan lepas dan tidak mengikatnya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tentang hal ini dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan menulis, karena sesungguhnya hafalan itu mengkhianati pemiliknya dan terkadang hilang begitu saja apabila seorang tidak mengulang-ulangi hafalannya. Akan tetapi yang tinggal adalah apa yang kamu tulis, apa yang kamu catat. Oleh karena itu menurut para ulama, penjagaan dalam hal kitab, penjagaan dalam hal penulisan itu lebih kuat daripada menjaga ilmu dengan hafalan. Sebab hafalan kadang-kadang disusupi dengan persangkaan, demikian pula lupa. Adapun kitab yang kamu catat di dalamnya itu akan terus tinggal. Oleh karena itu kehidupan seorang penuntut ilmu adalah senantiasa mengumpulkan, mencatat faedah-faedah tersebut. Tatkala dia membaca, maka dia berusaha untuk mencatat faedah yang dia baca. Tatkala dia mendengar dari kaset atau yang lainnya, maka dia berusaha untuk mencatat faedah-faedah yang dia dapatkan. Maka seorang penuntut ilmu yang hadir dalam majelis ilmu atau mendengarkannya, akan tetapi dia tidak mencatatnya, maka dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Maka ini sebagian wasiat, sebab pembahasan tentang ilmu itu banyak sekali. Namun cukup baik kita untuk menyebutkan apa yang mudah dari wasiat-wasiat ini, dan merupakan hal yang patut disyukuri kalian di sini tinggal di markaz, di ma'had ini, dalam keadaan kalian tentu mementingkan permasalahan ini. Ini adalah persangkaan aku kepada kalian memperhatikan masalah ilmu. Kalian benar-benar berusaha untuk memperhatikannya dan berusaha untuk menyempurnakan syarat-syarat kedudukan kalian sebagai seorang penuntut ilmu. Dan ini sekedar mengingatkan, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini dalam menjalankan ketaatan kepadanya, maka kita berharap semoga Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, pada yaumul qiyamah dan dimasukkan dalam kemuliaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan hal tersebut, yang memberi pertolongan dan yang maha kuasa dalam melakukannya. Maka ini apa yang beliau sampaikan dari kalimat-kalimat beliau yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berlipat ganda kepada beliau dalam kesempatan beliau untuk mengunjungi ma'had kita ini. Dan saya juga berterima kasih dengan ziarah beliau ke tempat kita, di mana beliau meskipun dalam masa-masa yang sempit, di samping beliau berobat juga beliau masih memberi kesempatan untuk hadir dan ada di tengah-tengah kita dan memberikan faedah kepada kita sekalian. Dan demikian pula saya meminta maaf kepada para ikhwah sekalian apabila dalam terjemahan ini ada yang keliru atau ada yang kurang, maka saya memohon maaf. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.